الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya kita masuk kepada Al-Mas'alatu Tsaminah wal Arba'un. Masalah atau perkara yang ke-48. Kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah secara global. Karena nanti akan ada berikutnya adalah kufruhum bi ba'di ayatillah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-kufru bi ayatillah, yakni kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, min masail ahli al-jahiliyah al-kufru bi ayatillah allati anzalahu Allah ala rusuli fi Taurati wal Injil waz Zaburi wal Quran. Di antara masail jahiliyah, perkara-perkara ahlul jahiliyah, adalah kekufuran mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasul. Kufur kepada Taurat, kufur kepada Injil, kufur kepada Zabur, dan juga terakhir kufur kepada Al-Qur'an. Wa ghairiha minal kutubil munazzalah. Demikian pula selain daripada kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkufurinya. Ini merupakan sifat ahlul jahiliyah. Waqad ta'adallahu man fa'ala dzalik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan demikian. Siapa saja yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan mendustakannya. Sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Allah menyatakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al jannata hatta talijal jamalu fi atau hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaab. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong terhadapnya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga selamanya, hingga ada onta yang masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil untuk seekor onta masuk ke lubang jarum. Ini selamanya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, keadaan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka. Bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam hadis tersebut, Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu menyatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, pada jenazah salah seorang dari Ansar. Artinya mengiringi jenazahnya menuju ke pemakaman. Fahaina ilal qabri walam yulhad, lantas kami pun sampai di pekuburan dan ternyata belum selesai lahatnya, yakni makamnya tersebut belum selesai digali, masih dalam proses. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul pun duduk. Wajalasna haulahu, dan kami juga duduk di seputaran beliau. Ka'anna ala ru'usina tayr, seolah-olah pada kepala-kepala kami ada burung yang bertengger. Ini gambaran adab dalam mengiringi jenazah, bukan dengan senda gurau, bukan dengan ketawa-ketawa, bukan dengan berisik ngobrol dengan temannya, tetapi dengan hikmat. Digambarkan oleh Al-Bara bin Azib, seolah-olah di kepala kami ada burung yang bertengger. Seandainya gerak ya akan terbang, tidak lagi ada burung. Artinya di situ sangat khidmat sekali, suasana yang hening. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard, pada tangan beliau ada ranting yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Duduk sambil memegang ranting, beliau ketuk-ketukan begitu. Farofa'a ra'sah faqal, kemudian beliau mengangkat pandang beliau, mengangkat kepala beliau, kemudian beliau bersabda, ista'idhu billah min adabil qabr, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw thalathan, beliau mengulang 2 atau 3 kali, ista'idhu billah min adzabil qabr, ista'idhu billah min adzabil qabr. Bisa jadi beliau menyaksikan sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain, yang dengan itu beliau memohonkan ataupun beliau menyuruh kita umatnya sebagai bentuk rafah wa rahmah, kasih sayang beliau kepada umat, agar memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Dan yang seperti ini ilmu diamalkan sebagian daripada thullabul ilm di markis-markis ilmu seperti di Damat dahulu. Sering kejadian seperti ini, yakni dibawa ke pemakaman dalam keadaan belum selesai. Ya. Lahatnya. Kemudian kami duduk-duduk berkumpul mengelilingi syekh, terkadang sediam, terkadang memberikan faidah-faidah ilmiah ya, kaitannya dengan mengingatkan kematian dan semisalnya. Bukan kemudian merupakan mau'idah khusus yang terus-menerus dilakukan, enggak. Tapi ini merupakan insidental saja. Dan dia sallallahu alaihi wasallam duduk di situ dikelilingi oleh para sahabat beliau. Kemudian beliau menyatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi qita' min ad-dunya, di saat dia berada dalam keadaan terputus dari dunia. Ini artinya kondisi di mana dia telah meninggal dunia, meninggalkan kehidupan yang fana ini. wa iqbal ilal akhirah, dan menuju ke negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, para malaikat turun dari langit, dijemput oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang mukmin. Wajah-wajah para malaikat tersebut putih, putih bersih, berseri-seri. Ka'anna wujuhahum syams, wajah-wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Bukan kafan-kafan dari dunia, kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan hanut, wewangian dari wewangian-wewangian surga. Kafan dan hanut, telah ditaburi hanut wewangian surga. Kafannya juga kafan surga. Hatta yajlisu minhu madda basarih, hingga kemudian para malaikat tersebut duduk di sisinya sejauh pandang matanya. Ya, ini sangat banyak sekali jumlahnya. Berturut. Ya, para malaikat turun. Terus sejauh pandang matanya, para malaikat berada mengelilinginya. Ini malaikat maut belum datang. Ya, menjelang kedatangan malakul maut, mendapatkan semacam tasji atau tasyah, hiburan dari malaikat. Dihibur oleh mereka, malaikat-malaikat Allah. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang menyatakan rabbunallahu kemudian istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka pada hari kematiannya. Tsumma yaji'u malakul maut, baru setelah itu malakul maut datang. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, hingga kemudian malakul maut duduk di sisi kepalanya, yakni arah di mana dicabutnya nyawa adalah kepala. Dicabut dari ujung kaki, kemudian naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, hingga kemudian sampai di tenggorokan atau di kerongkongannya, di saluran nafasnya, itu yang disebut dengan yugorgir. Pada saat itu tidak lagi diterima taubat, yang kemudian setelah itu melewati kepalanya dan diikuti oleh pandang matanya. Sehingga seringnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan terbelalak matanya, memandang ke atas, ke arah atas, karena demikian memang dicabutnya nyawa. Kemudian fayakul, malakul maut berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduan. Jadi kalimat yang diucapkan oleh malakul maut juga kalimat yang indah, memerintah dengan bahasa yang menyenangkan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keriduannya. Qal fatakhruju tasilu kama tasilul qatarah min fiyi syaqa. Maka jiwa yang baik itu pun kemudian mengalir sebagaimana mengalirnya air, tetesan-tetesan air dari mulut teko. Sehingga tidak terasa sakit. Sakitnya sakaratul maut, yakni di saat menjelang kematian, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. Tetapi di saat keluarnya ruh, ini justru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'khudhuha, lantas malakul maut pun mengambilnya. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in, hingga di saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat-malaikat tersebut ya, yang tadi telah berkerumun, yang membawa kafan dari surga dan hanut dari surga tadi, tidak membiarkan sekejap mata pun berada di tangan malakul maut. Hatta ya'khudhuha, hingga mereka langsung mengambilnya. Fayaja'aluha fi dzalikal kafan, dan dimasukkan, diletakkan ke kafan yang telah disediakan tersebut. Wa fi dzalikal hanud, dan pada hanud yang telah dibawa oleh mereka tadi. Fa wa yakhruju minha ka'atyab nafhatin miskin wujidat ala wadhil ard, dan keluar darinya bau yang sangat harum sebagaimana bau misik yang paling harum yang pernah didapat di dunia ini. Artinya ada bau misik yang sangat harum di dunia ini dan baunya seperti itu. Bau yang sangat harum menyengat harumnya. Semerbak kemana-mana. Fayas'udu nabiha. Kemudian para malaikat tadi naik dengan membawa ruh jiwa yang suci tadi. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu. Maka tidaklah melewati sekelompok daripada kerumunan malaikat di atas langit sana melainkan para malaikat tadi mengatakan, ma hadzar ruhut thayyib. Ruh siapa ini yang begitu sangat baik sekali? Fayaqulun, mereka menjawab, fulan ibn fulan. Ini fulan bin fulan, nama yang biasani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama yang paling bagusnya yang dahulu mereka memanggil dia dengan nama tersebut di dunia. Nama panggilan yang paling menyenangkan dan paling baiknya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, tentu mereka memiliki panggilan-panggilan yang baik. Bahkan orang-orang yang memang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dahulu orang tuanya adalah orang tua yang mungkin belum paham terhadap ilmu, memberi nama anaknya dengan nama-nama yang kurang baik, di saat dia mendapatkan hidayah, dia tidak ridha dengan nama tersebut dan dia menggantinya. Dia menyampaikan kepada yang lain dan kepada orang tuanya namanya adalah fulan. Menggantinya, dan Rasulullah SAW biasa sering mengganti daripada nama-nama sebagian para sahabat. Sehingga disebut nama dengan nama yang paling baiknya yang dia sandang di dunia. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, hingga sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian minta dibukakan. Para malaikat minta dibukakan, karena di langit sana, di alam yang lain ya, tentunya tidak tampak oleh kita, ada pintu-pintu. Tentunya juga memang kita juga tidak pernah bisa melihat sampai kepada langit sana. Jarak antara kita dengan langit sana begitu sangat jauhnya. Fayuftah lahu, kemudian dibukakan untuknya. Fayashi'uhu mangka mingkulli sama'in muqarribuha ila sama'a allati taliha, kemudian diiringi pada setiap langit, diiringi oleh muqarribuha, yakni malaikat-malaikat muqarrabunnya, malaikat-malaikat yang terpandang di langit. Masing-masing langit ada malaikat-malaikat muqarrabun. Maka di saat sampai ke langit dunia, dibukakan pintunya, dibawa oleh muqarrabun dari malaikat-malaikat yang ada di langit dunia tersebut, yang memiliki kedudukan di antara malaikat-malaikat yang lain, sehingga mendapat kemuliaan yang begitu sangat biasa sampai kepada langit yang di atasnya. Hatta yantahi biha ila sama'is sabi'ah, di langit yang kedua juga demikian, diantar oleh malaikat-malaikat muqarrabun, dibawa naik ke atas menuju langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima. Masing-masingnya yang membawa dan yang mengiringnya adalah para muqarrabun dari masing-masing langit tersebut, hingga sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah azza wa jal, lantas Allah azza wa jal menyatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah oleh kalian kitab catatan amal hambaku ini di illiyin, wa aiduhu ilal ard, kemudian kembalikan dia ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena sungguhnya aku menciptakan dia, menciptakan mereka hamba-hambaku tersebut di sana, di dunia, dan padanya mereka akan dikembalikan, dan darinya mereka akan dikeluarkan hidup kembali pada kali yang lain. Qal fatu'adu ruhuhu, kemudian dikembalikanlah ruhnya, yakni ke jasadnya. Fayatihi malakan, lantas didatangi oleh malaikat, dua malaikat. Fayajlisanihi, kemudian didudukkan. Fayaqulani lahu, dikatakan kepadanya, man rabbuk, siapakah rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab, rabbu Allah, karena ini adalah mukmin. Dia menjawab dengan tenang, dengan mantap, dengan kokoh, rabbu adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuk, ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, dia menjawab, agamaku Islam. Dan itu jawaban seluruh daripada umat, umat-umat terdahulu agamanya Islam sama ya. Karena inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Fayaqulani lahu ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum, mudah ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul huwa Rasulullah, dia akan menjawab, dia adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat tadi bertanya, wa ma ilmuk, wa ma ilmuk, dari mana kamu tahu? Di sini menunjukkan dalam perkara akidah itu la yaslu fiha at-taqlid ya. Pada perkara akidah itu tidak bisa sekedar taklid ikut-ikutan, nanti jawabannya juga ikut-ikutan saja, hahaha begitu ya. Harus dengan ilmu, karena akan ditanya, dari mana kamu tahu? Fayaqul, dia mengatakan, qara'tu kitabullah fa'amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitabullah, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Demikian pula seseorang yang kemudian aku menghadiri majelis ilmu, aku belajar agama, aku mendapatkan keterangan-keterangan dari kitabullah dan sunnah rasul yang diajarkan, dan aku beriman dengannya, biarlah akan mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau hahaha, aku tidak tahu, aku mendengar orang mengatakan begitu, aku ikut-ikutan, na'udzubillah. Nah, jadi dijawab dengan ilmu pula. Ya, qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa saddaqtu. Fayunadi munadin minas sama, lantas ada penyeru dari langit yang berseru, an sadaqa abdi, ini Allah Subhanahu wa taala, telah benar hambaku. Fa afrisuhu minal jannah, maka bentangkan untuknya tikar dari surga. Wal bisuhu minal jannah, dan pakaikan baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, hingga kemudian terasa olehnya dari roh ya, roh itu bau harum, bau harum atau angin yang berhembus dari surga, dan bau haruman surga tipnya. Wa yufsalahu fi qabrihi madda basari, dan diluaskan baginya di kuburnya sejauh pandang matanya. Jadi kuburan yang sempit itu bagi dirinya menjadi sangat luas, karena memang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam yang berbeda, alam barzakh namanya. Ya, di sana mereka hidup dalam alam tersebut dengan kubur yang luas. Qal wa yatihi rajulun hasanul wajh. Datang kepadanya seseorang laki-laki yang bagus wajahnya, hasanul thiyab, bagus bajunya. Tiburih, yang sangat harum baunya. Fayaqul, laki-laki tadi yang datang mengatakan, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Hadha yaumukal ladhi kunta tu'at, ini adalah hari yang kamu dahulu dijanjikan. Ya, ini di dunia dijanjikan dengan adanya alam barzakh, na'imu qabr. Fayaqulu lahu man ant, kemudian si mukmin tadi mengatakan, siapa kamu ini? Fawajuhu kal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu merupakan wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Fayaqul, dia menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalan-amalanmu yang salih. Fayaqul, rabbi aqimis sa'ah, kemudian dia pun berdoa, ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali lagi kepada keluargaku dan hartaku. Ini keluarganya yang beriman akan dikumpulkan kembali, dan hartanya ya ini amal-amal soleh dia yang dia kerjakan, itulah harta dia, bukan harta yang di dunia. Harta yang di dunia hancur ya, kullu man 'alaiha fan, itu bukan harta pada hakikatnya. Harta yang sesungguhnya adalah apa yang disimpan di akhiratnya. Ini keadaan orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, maka mengerikan, a'udzubillah ya, keadaannya. Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita' minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi minas sama' malaika sudul wujuh ma'ahumul musuh. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila dia berada di penghujung kehidupan dia di dunia, ya, tidak meninggal dunia dan menuju ke negeri akhirat, turun pula kepada mereka malaikat-malaikat dari langit, tetapi sudul wujuh, wajah mereka hitam ya, tampang mereka bengis mengerikan, tampak pada mereka kebencian terhadap si kafir tadi. Ma'ahumul musuh, bersama mereka ada kain kasar. Kalau tadi kafan dari surga, kalau ini kain kasar. Fayujlasun atau fayajlisun. Fayajlisuna minhu madal basar. Lantas mereka duduk. Banyak sekali jumlahnya sejauh pandang mata. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlis inda ra'sih. Hingga kemudian duduk di sisi kepalanya. Fayaqul ayya tuhan nafsul khabira. Malaikat maut berkata kepadanya, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sukhtillahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Dibentak seperti itu oleh malaikat maut ya. Kalau yang tadi dengan pelan, dengan lembut, dengan bahasa yang santun dan baik, sedangkan ini diucapkan dengan kalimat yang kasar dan bengis, keras dan kejam. Wahai jiwa yang keji, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Fatafarraq fi jasadih, maka jiwanya pun berselerak pada seluruh badannya. Fayantazi'uha, jadi tidak mau keluar. Bagaimana mau keluar? Melihat ya kondisi malaikat yang hitam, muka-muka mereka mengerikan, sedangkan maut begitu sangat kejam ya, memerintahkan dia untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Maka jasadnya berselerak pada badannya, tubuhnya. Mengerikan sekali. Dan di dalam Al-Quran disebutkan mereka ini dihajar oleh para malaikat agar mengeluarkannya itu. Dipukul punggungnya, ya, bagian depannya, bagian wajahnya. Akhriju anfusakum, terus disuruh untuk mengeluarkan diri mereka. Ya, dihajar oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fayataziuha, lantas kemudian dipaksa oleh malakul maut, dicabut. Sebagaimana dalam Al-Quran, wan naziati ghorqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan sangat keras. Yantazi'uha kama yantazi'u sufut minasuf al-mablul, dicabut sebagaimana dicabutnya as-sufut, yakni ranting yang penuh dengan duri ini. Ya, dimasukkan ke dalam benang wol yang basah, kira-kira bagaimana? Dicabut dengan keras, maka putus urat-urat dan saraf-saraf pada badannya, sekujur badannya. Sakit yang luar biasa, melebihi sakitnya dibeset atau dikuliti hidup-hidup. Keadaan seorang yang mati kafir di penghujung kematiannya, di saat keluar dari dunia, itu na'udzubillah mengerikan sekali. Jauh lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup. Fayakhudhuha, lantas malakul maut mengambilnya. Fa'idha akalha lam yada'uha fi yadih, di saat kemudian mengambilnya tidak dibiarkan oleh para malaikat di tangan malakul maut walaupun sekejap mata ya, torfatain. Hatta yaja'aluha fi tilkal musu, hingga kemudian takkan di kain yang kasar tadi. Wa'akhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wadhil ard, dan keluar dari jasad tersebut ya, dari baunya tentunya yang membawa adalah para malaikat di sana yang tersiksa dengan baunya ruh ini ya, sebusuk-busuknya bau bangkai yang ada di atas muka bumi. Yani sangat busuk sekali. Fayas'uduna biha. Lantas kemudian para malaikat membawanya naik. Fala yamuruna biha ala mala' minal malaika illa qalu. Maka tidaklah rombongan malaikat ini tadi melewati sekelompok malaikat yang ada di langit sana, ya. Melainkan para malaikat tadi mengatakan, "Ma hadzar ruhul khabith?" Ruh apa ini? Kok sangat jelek sekali. Baunya sangat busuk. Fayaqulun, maka mereka menjawab, yakni yang membawa tadi mengatakan, "Fulan ibn fulan. Ini adalah ruhnya fulan ibn fulan. Bi'aqbah asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya." Dengan sejelek-jeleknya nama yang dia pakai di dunia. Na'udzubillah. Dan memang kita lihat ya, orang-orang yang buruk, orang-orang jahat, yang jelek, itu mereka punya nama-nama sebutan ya, di dunianya dengan nama-nama yang jelek pula. Dan itu yang akan disebut oleh para malaikat di saat mereka nanti membawa ruhnya. Na'udzubillah. Hatta yantai bi'ilah sama idunya. Hingga kemudian sampai ke atas langit dunia sana. Jadi di sini malaikat-malaikat tadi belum, bukan malaikat yang ada di atas langit dunia bahkan. Sebelum itu. Karena malaikat-malaikat yang turun ini banyak sekali ya. Dan banyak malaikat-malaikat yang juga bertugas berseliweran di atas muka bumi ini dengan tugas-tugas mereka yang Allah berikan. Maka tidaklah melewati sekelompok malaikat tadi, melainkan mereka akan bertanya, ini ruhnya siapa ini? Jelek sekali baunya, busuk sekali. Hingga di saat sampai ke langit dunia, fa yustaftahlahu, minta dibukakan. Fala yuftah, ternyata tidak dibukakan. Minta untuk dibukakan, tidak dibukakan. Ya, langit langit Allah Subhanahu wa taala dinilai oleh makhluk-makhluk mulia ya. Tidak pantas untuk kemudian tercemari dengan bau busuk yang lebih busuk daripada bangkai ini tadi dari jiwa seorang yang kafir. Sehingga Allah muliakan langitnya dari keadaan tersebut. Minta dibukakan, tidak dibukakan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu membaca ayat ini. La tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaab. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga hatta hingga ada unta yang masuk ke lubang jarum. Fa yaqulullah, kemudian Allah menyatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah kitab catatan amalannya di dalam sijjin, di bumi yang terbawah. Fatutroh ruhuhu torhan, kemudian ruhnya tersebut dilempar dari atas langit. Terjun bebas menuju ke bawah. Summa qara'a, kemudian Rasul menyatakan, membaca ayat. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Dan siapa saja yang mensekutukan Allah, maka seolah-olah dia itu tersungkur dari atas langit sana, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian setelah perlakuan-perlakuan itu semua, baru dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, dan datanglah dua malaikat. Fayajlisanihi, kemudian mendudukannya. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat tadi bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbuk? Fayaqul, haha la adri. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Ya, ini ucapan gag orang yang ketakutan. Fayaqulan, madinu, apa agamamu? Fayaqul, haha la adri. Jawabannya juga sama, aku tidak tahu. Fayaqulan, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul, haha la adri. Dia menjawab, haha, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, lantas berserulah penyeru dari langit, an kadzaba, ini dia ini dusta. Fafrisuhu minan nar, maka bentangkan tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu dari neraka, yakni pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, hingga kemudian sampai terasa olehnya panasnya api neraka dan uap-uap panasnya. Sumupnya pedus gembel merapi itu mungkin belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh setiap orang kafir yang berada di alam kuburnya. Ini dibukakan untuknya pintu neraka sampai hawa panasnya itu dan semburan-semburan uap panasnya itu ya mengena dan menerpa badannya. Wa yadhiq 'alaihi qabru, dan kuburannya pun disempitkan atasnya, hatta tastalifa fihi adla'u, karena disempitkan, dihimpit oleh kuburnya, tulang belulang pada badannya pun saling bersilangan, yakni saling tubruk antara satu rusuk dengan rusuk yang lain. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, dan datanglah kepada dirinya, ya ini dalam keadaan seperti itu dia tidak mati ya, dia mendapatkan siksa dan mendapatkan siksa. Dalam riwayat yang lain bahkan malaikat tersebut membawa mirzabah, yakni palu godam yang besar. Lauduribatihi aljabalu lasara turaban. Kalau dipukulkan ke gunung niscaya akan menjadi debu, hancur luruh. Itu kalau gunung. Ya ini dipukulkan kepada badan manusia. Ya, bagaimana kira-kira? Ya hancur sudah, hilang sudah. Langsung hancur berkeping-keping. Kemudian setelah itu lagi badannya oleh Allah Subhanahu wa taala hancurnya itu untuk kedua kalinya, dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi pukulan yang pertama itu menghancurkan, pukulan yang kedua itu mungkin wallahu alam Allah takdirkan tidak hancur, tetapi hanya bisa merasakan sakit yang tiada tara, yang kemudian dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Tapi kemudian datang kepadanya seorang lelaki yang wajahnya begitu sangat buruk, pakaiannya juga buruk dan baunya busuk. Fayaqul, laki-laki tadi menyatakan, abshir billadhi yasu'uk hadha yaumukal ladhi kunta tu'ad, bergembiralah dengan sesuatu yang akan menjelekkanmu, ini adalah hari kamu yang kamu dahulu dijanjikan. Fayaqul, maka dia bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajuhu kal wajhu yaji'u bisyar, wajahmu wajah yang membawa kejelekan. Fayaqul, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah buah amalanmu yang buruk, yang jelek, yang keji. Fayaqul rabbi la taqumi sa'ah, kemudian dia pun berdoa, ya Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Sayidnya di sini ikhwati fillah azakumullah, ya, karena kisahnya merupakan sesuatu yang akan bisa diambil ibrah, sehingga ana bacakan secara lengkapnya, meskipun sayidnya adalah dari sisi bahwa orang-orang kafir mereka tidak akan dibukakan pada mereka apa? Pintu langit. Diperlakukan dengan sangat mengerikan. Sedemikian rupa perlakuan para malaikat kepada mereka. Ya, bahkan kemudian mereka dilempar dari atas langit sana. Ya, dikembalikannya ke jasad itu tidak dengan cara baik-baik, dilempar dari atas langit sana. Ya, karena tertolak untuk dibukakan pintu langit, maka dilempar dan tersungkur dia ya dari atas langit, dan disambar oleh burung-burung, diterbangkan ke tempat yang sangat jauh, dan itu mungkin sesuatu yang sangat mengerikan sekali dirasakan oleh si kafir ini, yang kemudian baru dimasukkan kembali kepada jasadnya di alam kuburnya. Tayyib, ikhwati fillah azakumullah, waqad tawa'adallah man fa'ala dzalik, Allah telah mengancam orang yang melakukan hal demikian dengan ayatnya, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Yani pelaku jahiliyah atau amalan-amalan jahiliyah ya, terkhusus al-kufru biayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah, ini merupakan perkara yang sangat besar dan sangat dahsyat. Nauzubillah. Walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati, dan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka-mereka itu orang-orang yang putus asa terhadap rahmat-Ku. Artinya nanti mereka tidak akan lagi berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah putus asa, tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih Allah, karena memang demikian Allah tetapkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rahmat-Nya yakni surganya bagi orang-orang kafir. Wa ghairu dzalika minal ayati allati tadzkuru annal kuffar yakfuruna biayati Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya daripada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aridunaha biuqulihimul fasidah, dan mereka membenturkan ayat-ayat Allah dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa bisubahihimul batilah, dan dengan subhat-subhat mereka yang batil. Wa hadza yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah, dan ini berlaku bagi setiap siapa saja yang mendustakan satu ayat dari ayat-ayat Allah. Artinya nanti pada pembahasan berikutnya, yakni kufruhum bi ba'di ayatillah, itu masuk di dalamnya. Au bi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku bagi setiap orang yang mengkufuri hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mentakwil-takwilkannya, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang tersesat tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Adapun yang mengingkari maka kafir walaupun satu hadis. Ya, mereka sebetulnya kalau dilihat ya mengingkari, tapi karena mentakwil-takwilkannya. Nah, dari sisi takwil tersebut, kalau memang niatan mereka bukan ingin mengkufuri ya, sekedar artinya salah dalam memahami, maka mereka dihukumi sesat dan menyesatkan, tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Seperti keadaan mu'awwilus sifat. Fa'innahu min ayatillah. Kenapa? Karena hadis Nabi itu juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu wahyun minallahi azza wa jal. Itu juga merupakan wahyu dari Allah azza wa jal. Falladhi yukadzibu bi ba'dil ahadis as-sahihah kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin, ya. Maka orang yang mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahih sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang terkecoh oleh dirinya sendiri. Wal mutsaqqifin, dan orang-orang yang intelek, ya, sok intelek dalam artian orang-orang yang mengedepankan intelektualitas mereka di atas nas. Idza lam tuwafiq afkaruhum wa uquluhum, di saat hadis sahih itu tidak mencocoki pikiran mereka dan akal mereka, mereka tolak. Ya. Wa kama alaihil aqlaniyun, dan juga apa yang diyakini oleh orang-orang rasionalis. Kullu hadza minat takdzibi ayatillah subhanahu wa ta'ala. Semua ini merupakan bentuk daripada mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada betul-betul orang yang menyatakan demikian, ya. Ada hadis sahih, dia mengatakan saya tahu ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, tapi saya tidak percaya dengan hadis ini karena bertentangan dengan ilmu teknologi. Ada yang terang-terangan demikian. Na'udzubillah. Al-aqlus sahih, ya. Akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan an-naqlus sahih, penukilan yang sahih dalam artian an-nas as-sahih atau al-hadis as-sahih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak mungkin. Artinya kalau kemudian ada sesuatu yang itu memang tidak bisa tidak pasti benarnya secara sains, misalnya katakanlah begitu, maka tidak akan ada di dalam hadis Rasul ataupun dalam ayat Al-Quran yang bertentangan dengannya. Tidak akan mungkin. Kalau bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasul, berarti itu suatu yang bukan kebenaran secara pasti. Yang harus kita tuduh adalah justru akal kita, pikiran kita, dan bahkan justru ilmu sains dan teknologi. Karena sains dan teknologi sekali lagi dia selalu mengalami perkembangan. Ya, mengalami perkembangan-perkembangan dan terus akan mengalami perkembangan, yang perkembangan tersebut terkadang membawa kepada perubahan satu kesimpulan yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai kebenaran. Berapa banyak teori-teori yang kemudian terbantahkan, ditemukan teori-teori berikutnya yang membantah teori yang sebelumnya. Itu sains dan teknologi, memang demikian sifatnya, karena dia bersifat ilmiah di saat ditemukannya, ya, di saat itu sekadar sesuai dengan kemampuan daya nalar manusia pada masanya, yang akan terus mengalami perkembangan-perkembangan. Sekali lagi, kalau ilmu itu benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wal wajib alal mu'min an yu'mina bi ayatillah wa an yusaddiqa biha wa an ya'mal biha. Dan yang wajib atas seorang mu'min itu beriman dengan ayat-ayat Allah, membenarkannya dan beramal dengannya. Lianna haqqun la ya'tarihil batil, karena itu adalah kebenaran yang tidak sama sekali ada padanya kebatilan. ya, tidak termasuki kebatilan sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Tidak akan datang kebatilan padanya, yakni pada Al-Qur'an, baik dari depan maupun belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang benar-benar turun dari Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. La yatatarraq ilaiha syak wala raib. Tidak mungkin muncul padanya keraguan sedikit pun, tidak pula ya kebimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfiruhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.